Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wonten ngarsanipun para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur, wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai lan santri ingkang tansah sumanding kitab suci rinten kelawan wengi pinangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhuluhuring budi. Kunjuk wonten ngarsanipun para priyogung, pangemban-pangembating praja satriyaning nagari. Minangka pandam-pandoming kawula dasih ingkang saestu pantes sinudarsana, para jamak sekalian ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, kados dene padatan kita badhe nglajengaken malih maos kitab Al-Jadid Syarah Kitab Tauhid yasanipun Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaimani Al-Qara'awi kados dene ingkang sampun kalampahan nggih saben dinten Setu malam Ahad kita sedaya asring maos kitab menika lan dalu niki kanthi izin lan panilahipun Allah Subhanahu wa taala kita badhe nglajengaken malih waosan kitab menika mugi-mugi kanthi waosan ingkang boten dangu niki Allah Subhanahu wa taala kepareng maringi rahmat barokah manfaat utaminipun kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sekalian. Lan wonten pepanggihan ingkang sampun kalampahan kita sampun dumugi kaca tigang dosa setunggal. Kaca tigang dosa setunggal. Dipun sebat wonten mriki wa an Mu'adz bin Jabalin lan saka sekabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring ridho kagem piyambakipun. Sinten menika sahabat Mu'adz bin Jabal? Dipun sebat wonten mriki huwa Abu Abdurrahman. Mu'adz bin Jabal niku Abu Abdurrahman, bapake Abdurrahman. Mu'adz asmanipun Mu'adz ibnu Jabal, putranipun Jabal Al-Ansari piyambakipun saking suku Ansar Al-Khazraji. Sahabiyun masyhur. Piyambakipun menika salah setunggalipun sekabat ingkang kondang misuwur. Kathah kaum muslimin ingkang sampun pitepangan mangertosi asring mireng asmanipun sahabat Nabi Mu'adz ibnu Jabal. Min a'yanis sahabati wa ulama'ihim. Mu'adz bin Jabal menika sanes sahabat ingkang lumrah nggih ananging piyambakipun sahabiyun jalil sahabat ingkang pinunjul ingkang pinilih wa ulama ihim lan piyambakipun menika pinangka ulama wonten sak tengahipun para sahabat sanesipun. Dadi mboten sedanten sahabatne beniku dados ulama mboten ananging Mu'adz ibnu Jabal piyambakipun niku pinangka ulama wonten tengah-tengahipun para sahabat. Mata piyambakipun seda bisyami wonten negari Syam. Wonten negeri Syam. Negeri Syam niku nalika semanten. Nek jaman sakniki negeri Syam niku wonten sekawan negari. Nggih, sakniki sampun owah dados negara cacah papat. Niku sedanten jaman rin kelebu negari Syam. Engkang sepindah niku negari Palestina. Engkang angka kalih Yordania. Engkang angka tiga niku Suria. Engkang angka sekawan niku Lebanon. Nah, negara cacah sekawan niki jaman riyen niku dipun wastani negeri Syam. Sahabat Mu'adz bin Jabal menika sedanipun mapan wonten negeri Syam. Kenging napa mintauni amwas. Piyambakipun sedo sebab napa niki ketaman pagebluk Mayangkara jaman semanten ingkang dipun wastani pagebluk amwas. Nawi kita sedaya ten jaman sakniki niku nekseni piyambak nyumurupi wontenipun pagebluk ingkang dipun wastani napa niku COVID-19 nggih utawi pagebluk wabah corona sing sedo niku pun kathah nggih Klaten piyambak niku sampun 200 ten Indonesia niku pun pinten kula wingi 100,000 langkung nggih pagebluk niku sanes perkawis ingkang enggal ten jamanipun sahabat niku wonten pagebluk ugi dipun wastani pagebluk Amwas kathah para sahabat ingkang sedo niku kalebu sahabat Mu'adz bin Jabal piyambakipun sedo sebab ketaman pagebluk Amwas kala wau wonten ing warsa 18 Hijriyah radhiyallahu taala anhu mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring ridho kagem piyambakipun Allahumma amin saking sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala piyambakipun ngendika kuntu biyen mula aku nate radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam biyen aku nate diboncengke dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin mapan wonten sak nginggilipun satu kewan kendaraan ten jaman semanten ingkang dipun wastani himar utawi keledai utawi nek kula mastani niku anu napa niku anak jaran niku jenenge belung nggih dados himar niku rupinipun kados dene jaran ning cebol ning luwih cilik tinimbangane napa jaran himar niku nek jaran kalih himar niku diblasterke mungkin duwe anak-anak jenenge napa bighol. Dadi bighol niku blasteran antawisipun jaran kalian himar kalau keledai. Nggih basa Londone donkey. Ngene awake dhewe wong Jawa mboten nate weruh himar, mboten nate weruh keledai, mboten nate weruh donkey, nggih dibasake sing gampang belu ngoten mawon. Sanes mbeluk nggih, belu. Dados niku jaran ning cilik. Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nek nitih kendaraan nitih niku belu kala wau, himar kala wau. Lan himar niku pinangka kendaraanipun titianipun tiang-tiang mboten gadah nalika semanten. Dadi wong ra duwe ngoten nek jaman sakniki napa Honda napa plethuk 70-an niku lho. Honda pitung, Yamaha pitung napa Honda pitung niku. Sing pun jadul. Nggih, dados tiang-tiang fakir, tiang-tiang miskin ten jamané Kanjeng Nabi niku nek nitih kendaraan nitih niku napa himar kalau sanes jaran, sanes unta sing mbleguk-mbleguk mboten. Nah, Nabi nate nitih himar niku mboncengke sahabate. Asmane sinten wau? Mu'adz bin Jabal Abu Abdurrahman. Faqala li banjur Nabi banjur Nabi dawuh marang aku. Nabi niku taken dumateng sinten sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, he Mu'adz sinambi nitih. Keledai niku Nabi jejagongan gitu. Napa niki wawan pangandikan. Nggih jenengan nek nembe nitih napa boncengan kalih kancane nggih mun ampun kaya watu. Kaya ampal, pirsa ampal mboten. Kula iki rapate ngerti ampal iki jane apa to. Ning wong niku nek ngarani wong begegek ugek-ugek sak dulit-dulita mboten duwe tembung niku kaya ampal. Nabi mboten nalika boncengke sahabate niku sinambi wawan pangandikan, sinambi jagongan. Ya Mu'adz, he Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi. E Mu'adz, atadri apa sira nyumurupi? Apa kowe ngerti? Ma apa haqqullahi hae Allah alal ibadi marang para titahe? Wa ma haqqul ibadi Allah lan apa hae titah marang Allah Subhanahu wa taala. Dados menungsa niku ya kita sedaya nggih pinangka menungsa kelebu para jin barang niku titahipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Titah niku anggadahi hak dumateng Allah semanten ugi Allah nggadahi hak dumateng titahipun. Ning sederenge nyuwun hak kala wau titah niku anggadahi kewajiban nindakake napa? Nindakake dawuh, nindakake wajib. Jenengan nyambut damel nek pun wajibe pun ditindakake, mangke nembe diparingi hak kala wau. Lan niki Nabi taken, Mu'adz apa sira mangerteni apa hae Allah marang titah? Lan apa hae titah marang Allah Subhanahu wa taala? Qultu nggih Mu'adz Ibnu Jabal niku matur, kula matur, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah lan rasulipun ingkang langkung pono ing pamawas lebda ing pitutur. Allah ingkang langkung mangertosi wangsulan saking pitakonan kalawa. Nek kula mboten pati mangertos. Ngoten wangsulanipun sinten? Mu'ad. Niki nedahaken Mu'ad bin Jabal niki setunggalipun sahabat ingkang ta'zim. Nggih. Piyambakipun niku ngajeni, ngurmati dumateng bendarane, dumateng nabine nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados para sahabat niku asring nalika dipun takeni dening Kanjeng Nabi, piyambakipun biasanipun matur napa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah lan rasulipun ingkang langkung mangertosi. Niku pinangka adab sopan santun unggah-ungguh. Nggih, sahabat dumateng Nabi. Awake dhewe nggih ngoten, kedah anggadahi sopan santun unggah-ungguh kalih gurunipun. Nggih, kadang kala sok awake dhewe ngerti tenanan niku napa nggih? Etok-etok mboten ngerti. Nalika niku dipun betahaken dening adab sopan santun kala wau. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam banjur dawuh, haqqullahi hae Allah alal ibadi marang titai an ya'buduhu. Yaiku titah iku manembah ngibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyriku bihi syai'a. Lan ora nindakake tumindak syirik babar blas. Niku hae Allah Subhanahu wa taala. Dados Allah niku ndhawuhi titah manungsa dicipta ten ngalam donya niku kengken ngibadah dumateng Allah lan mlayu ngadoh saking sedanten tumindak syirik, pangandikan syirik, kapitadosan syirik. Nalika kula matur ngaturaken pepeling pemu dumateng kaum muslimin mboten ateges kula niku nganggep, "Oh, sampean syirik, sampean musyrik," mboten. Nggih. Ning ngaturaken pepeling, "Pak, Bu, Kang, Mas, Mbak, Yu, adik-adik sedaya, niki lho tumindak syirik, ampun ditindakke." Sebab niki awisan sing paling ageng. Sebab niki hae Allah dumateng awake dhewe. Allah Subhanahu wa taala ngersake awake dhewe niki manembah murni namung dumateng Allah. Lan ninggalaken sedanten tumindak kesyirikan, pangandikan kesyirikan, kapitadosan syirik. Nggadahi kapercayan wonten zat nggih sakliyane Allah sing saged maringi rejeki. Syirik niki aku ki percaya sing iso gawe subur tanduran kuwi Dewi Sri. Niku kapitadosan syirik kedah dipun tilar. Sebab Allah Subhanahu wa taala nggadahi hak kowe wis tak cipta, aku duweni hak marang kowe. Apa? Kowe ngibadah marang ingsun. Marang aku Allah Subhanahu wa taala. Lan aja padha nyambi ngibadah marang sa'liyani Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah lan ha'e titah marang Allah Subhanahu wa taala. Menawi titah kala sampun nindakaken kewajiban, nindakaken hak-e Allah marang titah, titah niki ugi dipun paringi hak dening Allah. Ha'e titah marang Allah, ha'e menungso lan jin marang Allah napa niku ngendikane Nabi, "Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Allah maringi ganjaran, Allah maringi janji. Lan innallaha la yukhliful mi'at, Allah niku mboten nate mblenjani janjine. Napa hak titah marang Allah? Alla yu'adziba, Allah Subhanahu wa taala mboten badhe maringi azab pasiksan. Man la yusyriku bihi syai'a, man marang wong-wong kang la yusyriku ora nindakake syirik bihi marang Allah syai'an senadyan sithik banget. Kosok wangsulipun menawi titah kala wau mboten nindakake hakipun Allah, mboten manembah dumateng Allah, mboten mlayu mlajar ngadoh saking tumindak syirik, nggih Allah Subhanahu wa taala mboten maringi hak-e menungsa. Napa hak-e menungsa? Menungsa ora bakal diparingi pasiksan dening Allah, mboten bakal diparingi azab dening Allah sauger napa dheweke mboten tumindak syirik. Mila dipun sebat wonten kitab Al-Usulus Salasah wa a'zamu ma amarallahu bihi tauhidu. Perkara ingkang paling agung ingkang dipun dawuhaken Allah dumateng titah, dumateng menungso lan jin menika tauhid. Ngibadah manembah namung dumateng Allah. Wa a'zamu ma naha anhu asyirku. Lan perkara paling gedhe, nggih perkara paling gegirisi ingkang paling dipun awisi dening Allah, yang paling dilarang oleh Allah dengan larangan keras. Niku napa? Asyirku, tumindak syirik. Mila dosa syirik niku dosa paling gede. Kedah dipun aturaken wongsal wangsul, wongsal wangsul. Supados napa? Menungso niki ajrih kalih tumindak syirik. Nggih. Menungso niki tansah ngagungaken tauhid. Tansah manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila kula ugi ngaturaken pemot, nggih, ngaturaken pepeling ugi dumateng kula pribadi piyambak, dumateng sedanten para kiai, para ulama, para mubalek, nggih. Para ustad, nggih, tokoh masyarakat niki kedah asring-asring ngambali mangsuli mbolan baleni piwucal babagan tauhid lan kesyirikan kula wau. Supados para menungsa niku sedanten melayu ngados saking kesyirikan. Nggih. Mboten wonten pedhae awake dhewe niku ngata-ngatai ibadah ning tasih tumindak syirik. Muspro tanpa guna sia-sia mboten wonten manfaatipun babar blas. Qultu banjur Mu'ad ibnu Jabal matur malih, ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, afala ubasyirun nas, napa kula dipun keparengaken ngaturaken kabar bebungah niki kagem para menungso. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam maringi kabar bebungah kala wau. Bebungahe pun apa? Allah niku mboten bakal maringi azab pasiksan marang menungso sing ora tumindak syirik. Wah, niki kabar gembira. Niki bebungah Kanjeng Nabi. Napa kula pareng? Napa niki ndamel woro-woro wigati dumateng para menungso. Pengumuman. Nggih. Pambyawara. Nggih, supaya menungso kuwi kabeh melayu ngados saking tumindak syirik kala wau. Supaya menungso padha seneng. Cah aja do tumindak syirik. Nek kowe ora tumindak syirik, Allah Subhanahu wa taala ora bakal menehi pasiksan marang sira kabeh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "La tubasyirhum fayattakilu." Wis ora sah diwenehi kabar bebungah. Menungso iku fayattakilu mengko ndak dheweke dadi napa? Semende. Mungkin ndak para menungso iku dadi males nindakke amal soleh. Mung cukup kowe wae sing ngerti kak. Napa bebungah iki? Akhrajahu fis sahihaini. Menika hadis ingkang sahih dipun serat, dipun wedalaken dening Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim wonten kitab sahihipun piyambak-piyambak. Dados niki pinangka dalil ingkang boten perlu dipun eyeli melih. Sebab niki pinangka hadis Nabi ingkang sahih. Ingkang dipun wedalaken dening Imam Bukhari lan Muslim. Nggih, pun boten sah mamang-mamang malih. Boten sah ragu-ragu malih. Sebab niki pinangka hadis estu-estu pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu, lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, cekak aosipun kula badhe ngambali hadis niki kanthi cara ringkes nggih. Dados Mu'ad bin Jabal niku sahabat Nabi ingkang kinasih, sahabat Nabi ingkang pinilih, ingkang pinunjul. Niku nate diboncengke Kanjeng Nabi nitih nggih setunggalipun satu kewan kendaraan dipun wasani keledai kala wau. Dipun wasani napa? Keledai. Lan Nabi niku semanten ugi para sahabat niku anggadai napa nggih sifat tawadhu. Wah, aku kan pemimpin, masa aku numpake Honda Pletruk. Mboten gengsi ngoten niku mboten. Nggih. Ananging piyambakipun nitih kewan sing reginipun murah, lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam boncengke sahabate Nabi sing dipun wasani Mu'ad bin Jabal. Nggih, Mu'ad bin Jabal dipun dangu dening Kanjeng Nabi. Dipun dangu, dipun takeni, nggih, ditanya, atadrima haqqullahi alal ibad. Mu'ad, kowe ngerti ra hak Allah marang menungso lan hak menungso marang Allah Subhanahu wa taala. Mu'ad matur Kanjeng Nabi, Allah lan Kanjeng Nabi ingkang langkung mangertosi wangsulanipun. Banjur Nabi dawuh, hak Allah marang menungso iku menungso kudu ngibadah marang Allah lan ora nindakake syirik. Hak menungso marang Allah, Allah Subhanahu wa taala ora bakal maringi pasiksan marang menungso sing ninggalake tumindak-tumindak syirik. Niku hadise ngoten niku. Lan saking hadis ingkang minulya menika, hadis ingkang agung menika, kita sami saged mendhet pinten-pinten piwucal kesaenan antawisipun sepindah. Jawazul irdafi dipun keparengaken al irdaf. Boncengake napa niku kancong ya. Sanak sedulur, mitra pitepangan, tangga tepale lan sak piturutipun. Alad dabah wonten sak nginggilipun kendaraan. Iza ning wonten syarate, dadi numpak boncengan niku dipun keparengaken wonten sak lebetipun agami Islam. Ning wonten syarate, napa niku? Iza lam yasyqa 'alaiha. Syarate kendaraan kala wau mboten kabotan. Niku pinangka rahmat welas asihipun syariat Islam dumateng umatipun. Kena boncengan ning syarate napa kendaraan sing ditumpak niku mboten kabotan. Nek jaman riyen Nabi nitih niku keledai, jaman sakniki nggih sepeda motor ngoten niku. Niku nek boncengan pareng mboten pareng. Nek nggih kudu delok-delok. Nek montor niku plethuk nggih 70 nggih sing numpake wong telu mbleguk-mbleguk nika bane ngantek mletet sing mboten pareng. Kok iso-iso saka kesempal niku. Semanten ugi nalika nitih jaran nggih niku ugi pareng boncengan sauger jaran kala mboten kabotan. Dados Islam niku maringi piwucal dumanteng umate supados piyambakipun anggadhahi sifat welas asih senadyan marang sato kewan. Senadyan marang kewan sing derajatipun asor. Kedah anggadhahi sifat napa? Welas asih, mesake marang kewan nek ditumpaki wong akeh kabotan mboten pareng. Lan dalu niki kula dados kemutan nggih. Wonten sahabat Nabi sanesipun asmanipun Abu Darda. Nggih. Abu Darda niku sahabat Nabi sing fakir miskin. Ning piyambakipun ugi ulama. Ning mboten sugih. Nggadahi tunggangan utawi kendaraan titian niku rupa keledai ugi. Nggih. Keledaine Abu Darda niku pinaringan asma, pinaringan jeneng. Jenenge niku Damun. Damun. Ila awake dhewe nek gadah napa nggih kendaraan saene nggih diwenehi jeneng. Apa jenengan duwe motor diwenehi jeneng Mustang, napa diwenehi jeneng Gagak Rimang, nggih. Napa diwenehi jeneng Gaza gitu. Gaza niku gerobak angkut zantri asik. Niku wonten sederek, wonten telatah Bantul niku kagungan mobil, mobil pun mobil tua nggih, mobil sepuh. Diwenehi jeneng Gaza. Nggih gerobak angkut zantri asik ngoten niku. Niku para sahabat ngoten niku. Dadi kendaraan niku diwenehi jeneng. Terus nalika Abu Darda niki ketekan sekarat pati nggih piyambakipun badhe seda sampun sare ngoten niku pun ngrasake ajeng ketekan pati piyambakipun badhe seda niku sahabat Abu Darda niku noleh dumanteng titianipun si Damun kala wau nggih noleh marang khimar kala wau kewan niku ditoleh ngoten niku waqala lahu banjur Abu Darda niku ngendika marang kewane niku marang khimar sing jeneng Damun. Pripun ngendikane Abu Darda? Ya Damun, la tukhasimni ghadan inda rabbi. Damun, aku njaluk marang kowe. Sesuk aku aja dikandhake marang pangeranku. Kowe aja pradul marang Allah Subhanahu wa taala. Ngandhake aku. Sebab aku kuwi ora nate ngongkon kowe ngusungi barang-barang sing abot sing kowe ora mampu ngusung. Lan Abu Darda niki nalika kendaraane niku disilih dening tiang sanes, Abu Darda mesti meling. Aja ngongkon Damun ngusungi barang-barang abot sing ora kuat diusung. Niku welas asihipun para sahabat Nabi dumateng satu kewan. Nggih. Kelebu nek jenengan nemu tikus ten omah niku nai mateni nggih mejahi kanthi cara sing becik. Ora kok mateni diwet-wet. Dibledheske enten banyu, dipepen dhuwur gendeng sedina mboten dicepaki wetang teh dahar ngunjuk. Ngantos tikuse mati sedo. Nggih. Niku mboten pareng sebab niku naun minat ta'dzib. Ini ku kelebu maringi pasiksan dumateng satu kewan lan hukumipun haram. Nate ugi wonten unta niku medal saking kebon. Unta niku nangis duleweran. Terus nyelak dumateng Kanjeng Nabi. Kalih Kanjeng Nabi unta niku diipuk-ipuk. Nggih diipuk-ipuk, dilus-elus. Unta niku. Unta nangis diipuk-ipuk dening Nabi dielus-elus. Nabi banjur dawuh, "Liman hadza?" Iki unta iki ndek sapa? Fa kharaja syabun minal ansor. Banjur wonten nom-noman lanang saking suku Ansor medal. Niku gadahan kula Kanjeng Nabi. Nggih Nabi duka. Unta iki nangis pradul marang aku sebab sering digebuki. Asring dipiloro. Kowe ora kena miloro marang unta. Nggih. Niku piwucale Kanjeng Nabi. Marang satu kewan ku mboten pareng miloro napa melih miloro marang menungso. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Wong Islam iku nalika menungso liyane selamat saka gangguan tangane, selamat saka gangguan lisane. Jadi wong Islam niku nembe diarani wong Islam nek dhewek niku mboten ganggu menungso liyane, ngeplak, mbalang lan sak piturutipun lan mboten ganggu ngangge napa? Gunakake lisane, grenengi, moyoi, memfitnah, ghibah lan sak piturutipun menika sedanten dipun awisi dening agami Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Taala, niku piwucalan kasepindah. Dados pareng kita sedaya niki boncengan sauger kendaraan sing diboncengi niku mboten kaboten mboten kawratan. Piwucalan ingkang angka kalih tawadhu sallallahu alaihi wasallam. Andap asoripun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senatian piyambakipun niku imam tsaqalain. Nggih. Bendarane para menungsa sak ngalam donya semanten ugi mangke wonten akhirat. Nggih. Pepundhane para menungsa, pimpinane menungsa wonten ngalam donya, pimpinane menungsa wonten alam akhirat. Derajate ngungkuli presiden, derajate ngungkuli sekjen PBB. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ewan dene semanten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika piyantun ingkang andhap asor ngelembah manah mboten gemblung kumalungkung adigang adigung adiguna ngendel-ndelke panguasane ngendel-ndelke solehe ngendel-ndelke ngelmune ngendel-ndelke bandane mboten nate. Senadyan Nabi menika menungso ingkang pinilih nggih kinasih wonten ngarsanipun Allah nanging piyambakipun mboten gengsi, mboten isin numpak kendaraan sing murah, mboten isin boncengke sahabate. Mboten isin. Kita sedaya kedah ngoten niku nyonto Kanjeng Nabi. Nggih, mengke menawi panjenengan nitih sepeda motor terus panggih tangga teparu napa malih ingkang sampun sepuh wonten mergi niku diboncengke, niku piwucale Nabi. Nggo mbah kula dereke, nggo mbah kula terke, nggo budhe, pakde, bulik kula terke, nggih. Mbak-mbak semanten ugi sing pun nganggo cadar, sing pun ngaji nganggo jilbab gedhe. Niku nek nitih montor enten simbah-simbah setri, mlaku timik-timik, dondong apa salak niku diampiri, nggih, diboncengke, syukur bagi diterke ngantos dumugi napa niku tujuanipun. Menika akhlakul Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh melih wonten hadis sanesipun, man sapa wong tawadhu'a lillah, andap asor ngelembah manah mergo Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahu Allah. Allah Subhanahu wa taala bakal ngangkat derajate dheweke. Nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam semanten ugi pemimpin mboten gengsi. Yo Mas Mu'ad bin Jabal tak bonceng kene. Ngoten niku. Akhlakul Islam ingkang sampun kathah dipun tilar dening kaum muslimin. Ten jaman sakniki niku kathah wong pinter. Ning pintere niku mboten dadekke dheweke nggadahi akhlak. Nggih. Numpak sepur niku enten ibu-ibu mbobot wetenge gewedhi niku ngadeg jumeneng ning ngarepe. Dheweke niku lingguh ngetekul mangan dolanan HP. Meneng wae niku. Iku pun ical sopan santunipun akhlakipun ical. Kedahipun wong dheweke niku wong cilik enom, gagah pidekso. Nggih, ngadeg niku kuat. Ibu-ibu sing mboben niku lho dik monggo Bu pinare ana perkaturan lenggah wonten mriki. Mboten apa-apa kula mawon sing ngadeg. Syukur bagi seneke dindum. Nggih, niki sae akhlak ingkang sae. Ingkang sampun asring dipun tilar utaminipun dening generasi muda. Mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sing tesih sinau wonten pesantren, nggih, wonten sekolah umum niku kedah asring maos akhlakipun Nabi sallallahu alaihi wasallam yonto sak saged-sagedipun nggih innamal hilmu bitahallumi aning kula niku gawane pripun wong kula niku kecilik lahir ceprot pun brangasan kok kula niku. Kula niku pun bedigasan pun ket lahir. Wong mamak kula iku kula ajeng metu pun kula tendrangi kok ngoten. Niku wonten akhlak sing gawan lahir, wonten akhlak sing mboten gawan lahir. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, innamal hilmu bitahallumi. Akhlak sing becik iku kadang kala saged kita tindakan kanthi cara sinau. Nggih nek wiwit cilik pun bedigasan, kemaki, kemaruk, ngreleng lan sak piturutipun iku dikeker, diampet anggone ngleleng, dipeksa awake niku janjane aku ra pengen aruh-aruh karo wong tengok-tengok ning ngene iki. Ning aku dadi kelingan nek iki pengajian Al-Jadid kae. Kon meksa, niku nggih lambene dipeksa. Lambene dipeksa ngomong. Napa niki aruh-aruh marang simbah-simbahne. Derek langkung, Mbah, derek langkung budhe, bule. Ngaten niku. Akhlakul Islam. Nih, piwucal ingkang dipun wucalaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andap asor dumateng sapodo-podo. Nggih. Ruruh sarta wasis samu barangipun. Ngaten niku to, Rin. Kudu andap asor. Tumungkula yen dipun dukani ruruh sarta wasis samu barangipun. Harus rendah hati nek ditukani ndungkluk, nek diseneni wong meneng wae. Ruruh sarta wasis samu barangipun. Lah menika piwucal agami Islam janjanipun nggih. Neng sampun kathah generasi muda zaman saat niku liwati wong tua tengok tone wer ngoten. Nek perlu malah digeber ngok ngoten. Kula nate enten cah nom-noman niku lho. Nom-noman mboten nganggo helm numpak montor niku ngetril nika para jamaah. Ngetril bane ngarep diburke ngoten. Nggih. Delalah liwaten ngarepe wong tua-tua niku tiba wonten mriku nglasah ngambung aspal cucuke. Biban niku terus ditulungi enten bapak-bapak. Kula ya mung melungin, oh tiba ta lek ya. Enten bapak-bapak nulungi. Bar ditulungi niku wong enom niku mboten matur nuwun, mboten ngomong napa-napa malah dibleyer malah ngok ngene bablas mlayu. Bapak-bapak sing nulungi niku mangkel, Pak. Nesu terus ngomong ngeten, ngerti ama ora sah tak tulung modar suyos ben ngoten niku. Niki nedahaken apa? Nedahaken cah nom-nom sak niki niku kecalan akhlak. Kecalan pitutur luhur. Nggih, adab Islam ingkang sampun napa nggih? Ingkang sampun dipun geser dening kabudayan-kabudayan jaba sing mboten napa niki mboten gagas marang sifat-sifat kesaenan kala wau. Salisan ingkang angka 3 anna uruqal himari tahirun ana irqal himari tahirun bilih keringete himar keringete keledai kala wau niku mboten najis. Ananging keringete himar niku suci. Buktinipun apa? Buktine Nabi sallallahu alaihi wasallam nitih numpak marang himar. Nek himar niku ditumpaki, lha niku ra mesti gupak keringete to nggih. Wong himar niku nek mlaku ditumpaki wong pirang-pirang mlaku adoh niku ra mesti keringeten jenenge kewan. Ananging napa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetep nitih himar kala wau pinangka pratandha piwucal kagem kita sedaya nggih keringete himar niku sanes keringet ingkang najis. Wallahu taala alam. Rabi'an ingkang angka sekawan Fadlu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis menika nerangaken maringi piwucal keterangan kagem kita sedaya babagan kautamane sahabat Mu'adz bin Jabal. Piyambakipun sahabat ingkang pinunjul, sahabat ingkang pinilih. Buktine napa? Diboncengke Nabi. Buktine napa? Diwenehi diparingi piwucal dening Nabi sallallahu alaihi wasallam kanthi piwucal ingkang khusus. Kowe tak wenehi ngerti. Hae Allah marang manungsa iki ngene. Hae manungsa marang Allah ngene. Kula aturke dumateng tiyang sanes Nabi ora sah kowe wae sing ngerti. Niku ateges Nabi tresna dumateng Mu'adz bin Jabal. Ateges Mu'adz bin Jabal niki sahabat ingkang anggadai kautaman. Sahabat ingkang pinunjul, ingkang minul ya, sahabat ingkang pinilih lan piyambakipun sedo syahid amarga kenging napa? Pagebluk amwas kala mila nalika kita sedaya ten jaman sakniki nembe gesang wonten satengahing pagebluk nggih kita sedaya kedah asring-asring ndongake dumateng para sedherek ingkang sampun dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala sebab ketaman pagebluk virus corona. Mugi-mugi piyambakipun tansah pinaringan kautaman tansah pinaringan syahada, pinaringan mati syahid. Semanten ugi awake dhewe. Nggih, kedah samekta ing gati, sawega ing diri, sewayah-wayah benjang dipundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Sewayah-wayah awake dhewe niku ketaman pagebluk virus corona niku. Nggih. Nggih kedah ikhlas lilo lan legawa sebab kita sedaya niki namung menungso sak derma ngelampai takdir ingkang sampun sinerat dening Allah Subhanahu wa taala. Napa malih kok awake dhewe menungso lumrah. Sahabat Nabi asmanipun Mu'adz bin Jabal, sahabat pinunjul pinilih niku kapundhut dening Allah lantaran ketaman pagebluk napa amwas kala wau. Nggih. Dados ajrih pareng melaksanakan protokol kesehatan niku sae ning anggone wedi mboten sah nemen-nemen nganti stres bunek blutrek ratoyan mangan ra gelem metu niku kelentu. Nggih. Nyuwun kegiatan keselamatan dumateng Allah ewan dene kok awake dhewe ketaman nggih nyuwun mugi-mugi pinaringan mantun ewan dene mboten mantun nyuwun mugi-mugi pinaringan apa mati syahid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, piwucal kesaenan ingkang angka gangsal al uslubul istijwabiyyu. Maringi piwucal kanthi cara wawan pangandikan. Nggih. Pitakonan lan wangsulan, tanya jawab, dialog wawan pangandikan. Fit ta'limi nalika ngaturaken piwucal min asali bil Islam iku kelebu napa nggih carane Islam menehi piwulang. Dados agami Islam niku ora isine piwulang nggih. Piwulang piwucal kesaenan kados njalu niki piwucal tauhid kagem kaum muslimin. Nah, anggenipun ngaturaken piwucal kala wau, ngaturaken piwulang kala wau menika saged dipun aturaken mawi pinten-pinten tata cara. Antawisipun mawi tata cara napa niku tanya jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam taken dumateng sahabatipun ya Mu'ad atadri ma haqullahi alal ibad Mu'ad apa kowe ngerti hake Allah marang menungso dipun takeni langkung rumiyin niki piwucal kagem Pak Guru nggih Bu Guru wonten pesantren wonten sekolah wonten TPA semanten ugi para bapak, para ibu, ingkang ngaturaken piwucal dumateng putra wayahipun. Iku carane mulang supaya gampang ngerti. Gampang dong, gampang faham. Iku antawisipun kanthi cara napa? Tanya jawab ngeten iki. Ora mung, wis lungguh kene, meneng mingkem meneng wae aku tak ngomong sak jam. Ora entuk obah. Ora entuk kemrusek. Ora entuk ngantuk. Ah menika bocah dadi angel napa? Angel fahamipun. Al uslubul istijwabiyyu. Nggih, ngaturaken piwucal kanthi cara wawan pangandikan, pitakonan lan wangsulan utawi dialog. Sadisan tahrimul khawdi fi ma la ya'lamuhu syakhsu. Haram hukumipun napa niki al khawdi. Nggih menika kakean ngomong nggih gedebus. Fi ma la ya'lamuhu syakhsu mongko dheweke mboten duweni ilmu babagan perkara kala wau. Mboten pareng gedebus kerincing cerita ngalor ngidul ngetan ngulon munggah medun. Mongko dheweke niku mboten gadahi ilmu. Ngawur. Ten jaman sakniki kathah ngoten niku. Nggih dheweke dudu politikus, dheweke dudu wartawan, nggih. Dheweke dudu guru. Ning nek cerita politik wah gedebus ngalor ngidul. Waduh kubu politik, wah manuver politik, ndek iki presidene, menterine ngene-ngene. Mboten ngerti. Engko kean ngomong, kakean gluduk kurang udan, kegedean empiak kurang caga ambrol, bubrah. Nggih, antawisipun sebab menungso niku napa nggih kathah keributan, kathah padu mriku-mriki niku sebab wong-wong sing bodoh kakean ngomong wonten setunggalipun perkara sing dhewe mboten gadahi ilmu. Lah dudu dokter iki ngrembug penyakit corona. Menurut saya corona begini begini begini kayak sentilon nae. Menurut analisis saya lah kowe iki sapa kok menganalisis gitu. Niki babakan virus niki sing anggadahi wenang hak ngendika niku nggih para alim, para ulama, para dokter, para mantri. Lah nek awake dhewe tukang ngarit ngeten niki ora usah ngrembug. Virus corona gaya-gaya antivirus barang. Antivirus corona, saya sudah menemukan antivirus. Lah kowe iki apa dokter Pak Udu? Lah kowe iki apa tabib apa wudu ya wudu. Nah niki perkara sing marake menungso niku dadi gegeran ngoten niku. Kedah asring-asring ngemut-emut piwucalipun Imam Sufyan Ats-Tsauri. Hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bilqut ila antamut. Hadza zamanus sukut. Zaman saiki iki zaman kanggo sinau mingkem. Waluzumul buyut neng omah anteng lan ngadem. Waridha bilqut trimo marang jatah maem. Ila antamut nganti teko dina awake dhewe dipendem. Niku em kabeh to niku. Niku 4 em. Nek cara arepe 4 ut. Hadza zamanus sukut wa luzumul buyut wa ridha bil qut ila antamut. Nggih, ingkang asring nulis komentar wonten Facebook, wonten Instagram, wonten internet, niku wit dalu niki kudu diampet. Nek kira-kira mboten penting mboten sah ditulis. Nek kira-kira mboten penting mboten sah ngendikan. Sebab wong ngendika niku mung baleni ngelmu sing digadai. Ning wong nek gelem ngrungokke ateges dheweke niku nemu piwulang-piwulang anyar sing kadang kala dheweke dereng ngerti. Dadi bejo ngrungokke apa bejo ngomong? Nggih bejo sing ngrungokke. Nek ngomongi ora tambah ngelmune kok. Ming baleni apa sing wis dimangerteni. Ning nek ngrungokke niku nambahi perbendaharaan ilmu. Nggih. Allahu muslimin rahimani wa rahimakumullah salajengipun ugi dipun sebat dening para ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh man Imam Ibnu Hajar pangapunten. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani niku nate paring pangandikan. Man takallama bi ghairi fannihi ata bil ajaib. Sapa wonge kondo, sapa wonge ngomong wonten setunggalipun perkara sing dudu keahliane, sing dudu kepakarane pun ata bil ajaib, mesti dheweke bakal nekake perkara-perkara sing nyeleneh. Nek ora pakar kok ngomong mesti akeh nyeleneh. Nggih, dudu bang supit kok ngomong nyupit wong ya, remuk. Malah dedel duel. Dudu mantri ning ajeng ngoperasi wetenge manungsa. Aku ya iso nek gur bedah ngono wae. Kene ladinge dibedah, diblerek wetenge, dicupuk atine. Rusak, Mak. Bobrok. Semanten ugi awake dhewe. Dudu ahli politik, mboten kuliah hukum pun mboten sang rembuk negara. Negara niku pun enten sing rembuk. Awake dhewe ngrembug tauhid niki, ngrembug syirik niki. Dalan keselamatan wonten ngalam donya, dalan keselamatan wonten alam akhirat. Dados mboten pareng al khaut fi ma la ya'lamuhu asy-syakhsu. Sabian ingkang ana angka 6, awwalu haqqin lillahi 'alal mukallifina ifraduhu bil ibadah. Awwalu haqqin lillah. Haipun Allah ingkang angka setunggal sing paling baku, paling penting alal mukallafina marang titai, marang menungso lan jin, ifraduhu bil ibadah. Nggih menika nunggalake Allah Subhanahu wa taala wonten pangibadahan. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayutaimun. Ingsun Allah Subhanahu wa taala ora njaluk rejeki marang menungso. Ingsun Allah Subhanahu wa taala ora njaluk pangan marang menungso. Ning perkara setunggal ingkang angka setunggal, ingkang paling baku, paling penting sing didhawuhake Allah dumateng menungso niku ngibadah marang Allah Subhanahu wa taala, ninggalake pangibadahan marang sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Tauhid nggih, lajeng ninggalaken kesyirikan. Nah, wonten tiyang sepuh kita sedaya tasih nguri-uri jimat, nggadahi kapitadosan sing klenik niku kedah dipun terangaken kanthi andap asor ngelembah manah lan ada dasar ngelmu. Menika ayatipun Pak, menika ayatipun Bu, menika hadisipun Pak, menika hadisipun Bu. Dados nai panjenengan gadai kapitadosan iso jin niku mangan iwake menungso niku mboten leres. Nai panjenengan tasing pasang sesajen, pasang pancenan menungso sing wis mati iso urip ten ngalam donya iso medeni niku sedanten mboten leres. Niku piwucal tauhid. Kedah dipun aturaken. Nek nyuwun niku langsung dumateng Allah, mboten nyuwun dumateng jin, setan lan sak piturutipun. Mboten sah pasang sesajen, mboten sah njaluk karo wong sing wis mati senadyan niku wali, senadyan niku kiai sing saleh. Mboten perlu. Ayatipun pundi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng paduka ya Allah, kula ngibadah. Namung dumateng paduka ya Allah, kula nyuwun pengayoman. Dadi manembah ngibadah nyuwun rejeki, nyuwun waras, nyuwun napa kemawon. nyuwune dumateng Allah. Menika dipun wastani apa biwucal tauhid. Lan niki pinangka dawuhipun Allah ingkang paling penting. Saminan man mata alat tauhid sapa wonge mati kanthi nindakake piwucal tauhid kala wau amina minal adzab. Dheweke mboten badhe pinaringan pasiksan dening Allah Subhanahu wa taala. Idza manawa lam yartakib kabair tu'riduhu lidukhulin nar. Menawa dheweke urung nindakake dosa gedhe sing nyebabke dheweke nyemplung ana ing neraka. Dados niki rumus penting para jamaah. Ang sauger awake dhewe niku ngibadah dumateng Allah, ninggalake kapitadosan kapercayaan-kapercayaan sing syirik, ninggalake omongane dukun, gugu niku mboten kalih dukun, gugu dumateng Allah, gugu dumateng Kanjeng Nabi. Ngoten niku. Pokoke kali kae nek urungane wong klelep nang kono ya mesti bakal banjir terus. Sebab sing nunggu kali njaluk tumbal niku ngedebus kerincing. Sing marake banjir kali niku jim lelembut napa Allah Subhanahu wa taala. Sing marake nekake lindu gunung jeblok niku jin napa Allah Subhanahu wa taala. Allah taala, mila Allah niku dipun wastani napa zat pangeran maha agung ingkang murba maseso mubah musi ing jagat yang menguasai alam raya. Nggih. Pergerakan sekecil apapun itu di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Sing maringi banjir, maringi lindu, maringi rejeki, maringi omo, wereng lan sak piturut menika Allah. Dados nek nyuwun rejeki nyuwune dumateng Allah. Nek aneng banjir nggih nyuwun pengayoman dumateng Allah, ora kok ngenteni benane wong mati sik siji, engko rak banjire ilang niku ngapusi ngetebus. Niku sing kandha ngoten niku sinten? Napa Nabi mboten? Sing kandha niku napa Allah mboten? Sing kandha ngoten niku tukang klenik minal kuhan saka kalangane para tukang dukun nggih wa ashabul gedebus lan tiyang-tiyang ingkang asring ngapusi dumateng para menungsa nggih dados kita sedaya kedah nggadahi usaha nggih ngupadi supaya awake dhewe niku gesang niku mapan wonten sak nginggilipun ajaran tauhid mila ngaji tauhid iki kedah dipun aturaken wong salwangsul. Man mata ala tauhid amina minal adab. Sapa wangi mati kanthi ngrungkepi agama tauhid agami Islam ingkang murni manembahipun namung dumateng Allah dheweke bakal aman saking azab ibun Allah Subhanahu wa taala. Tasian ingkang pungkasan al jam'u baina hadzal hadis. Nggih napa nggih al jam'u niku? Cara jawane kok kula radi bingung. Gabungake antawisipun hadis niki wa baina hadisi man suila an ilmin fakata mahu lan antawisipun hadis wonten tiyang ditakeni babakan ngilmu ning dheweke kendel mawon nggih uljima bil jamin yaumal qiyamati min nar niku wonten hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ngendika nek eneng menungsa duweni ngilmu kok ditekoni ngilmu dheweke meneng wae ora gelem gethok tularke ngilmu babakan syariat Islam uljima bagae dheweke niku bakal disumpel bili jamin nganggo sumpel nggih lambene niku disumpel diloloh di napa nggih diduplak bili jamin nganggo dublakan nganggo sumpelan yaumal kiamati ana ing dina kiamat minanar saka geni neraka dadi lambene niku diloloh mawa saking geni neraka naudzubillah min dzalik mila mas-mas mbak-mbak nggih bapak-bapak ibu-ibu ingkang anggadhahi ilmu senadyan segede niku getah dipun gethok tularke. Bangun kula niku dudu kiai kok sing gethokke tular niku mboten kudu kiai. Kula nggih dudu kiai, kula niku tukang jagal sapi. Ning nggih sak saged-saged raketang napa niku sembur-sembur adas mrica-mrica kecut. Sak uni-unine balighu anni walau ayatan. Ajarno ilmu sing wis tok duweni kuwi senadyan mung sak ayat. Ngoten niku. Dadi sapa wengi ndelikake ngelmu ditekoni kok ora gelem wangsulan, kon ngajari ra gelem, kon kultum ya wegah. Padahal dheweke niku nggadahi ngelmu, nggih tau ngaji kitab gundul, nggih tau ten pondok barang. Wah, aku ki ning pondoke kok gur tak nggo fantasi kok aku ki. Pondoke tak anggap penjara suci wae. Ning aku cita-citaku pengin dadi pengusaha sukses. Helikoptere 9 duwe jet, kolet gitu. Ngerti jet kolet men? Kula nek kolet niku montor kolet napa guys sing tuwa kae lho. Wah aku nek dakwah niku wis ora duwe pepinginan babar blas. Aku pengen dadi wong biasa yang tidak dikenal ning bondoku akeh. Cita-cita cap apa kuwi ngene iki. Kelentu, Pak. Wong sing ngoten niku sesuk disumpeli geni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ilmu ingkang dipun gadai menika kedah dipun getok tularaken. Kewajiban dakwah niku mboten kewajibane kiai, mboten kewajibane santri, mboten kewajibane ustad, ning kewajiban sedanten umat Islam. Nggih. Ilmu senadyan segedhik kedah dipun getok tularaken. Tiang sepuh panjenengan tumindak syirik kedah dipun caosi pepeling. Ora kok meneng wae ngaku dudu ustad tok wong tuaku tumindak syirik arep golek pesugihan ya wis bene, gedhe tuwa iso mikir dhewe. Oh, jenengan sesuk disumpel didulang geni neraka. Didulang mawa mongah-mongah saking geni neraka. Purun ta? Tau wiruh wong didulang mawa. Wong udut niku lho didulang. Wong udut niku didulang mawa niku nek udzubillah min dzalik. Dek kapan niku kula nate jajan ten warung. Kula ajeng maem ngeten niku sanding kula niku pun ngedep sego. Malah udut wae ngono. Nggih, kula kan rada mingset-mingset ngono. Sing duwe warung ngantek pakewu. Ngongkon karo wong udut niku, Pak, nggo Pak enggal didahar niku pun cuma wis ngoten niku. Dewe niku mboten kenggo iki udut wae. Engko Mas ngenteni adem ngoten niku. Kula mbatin lah nek mangan sego ngenteni adem kok udut ra ngenteni adem. Kudune kan udute niku ngene adem sik agek diakep kan ngoten. Niku kontradiksi niku. Nggih. Nek mangan sego ngenteni adem ning nek mangan udut mboten ngenteni ngenteni adem. Niku babagan mawa nggih. Tantas wonten hadis Mu'ad bin Jabal niku nggadahi pepingin Nabi niki kabar gembira Nabi niki bebungah niku ajeng kula kandhake ajeng kula damel woro-woro kagem kaum muslimin. Nabi dawuh aja dikandhake engko ndak menungso ndak padha napa males anggone nindakake ngamal. Lho kok kaya-kaya nabui kados-kados Nabi niku ndawuhi supaya ndelikke ngelmu ngaten nggih. Kamong kau wonten hadis sanesipun Nabi dawuh sapa wong ndelik ke ngelmu bakal didulang mawa saking geni neraka. Kok kaya benturan ya? Ngendikanipun penulis kitab Al-Jadid niki Syekh Muhammad bin Abdul Aziz anna hadisal lijam. Bilih hadis babakan wong sing disumpel geni neraka niku wau. Yufidu tahrimal katmi umuman. Niku maringi keterangan haram ndelikke ngelmu secara umum fi jami'il masail wonten sedanten permasalahan wonten sedanten perkawis mboten pareng ndelikke ngelmu amma hadithuna hadza ewan dene hadis ingkang kita sinauni dalu niki fa yufidu jawazakat mil ilmi niku maringi piwucal kena dipun keparengake ndelikke ngelmu idza tarattaba ala idharihi mafsadatan mutahaqiqatan menawi wonten resiko sing elek nalika digedhokke tular kala wau nalika ngelmu niku ditularke marang tiyang sanes niku bakal wonten resiko bakal wonten akibat sing mboten sae niku pareng ndelikke ngelmu nggih pareng contone napa nggih wonten sing saged ngaturaken piwucal wonten mriki. Kula niku nate mireng setunggal kiai wonten negari mriki. Niku didugeni dening nom-noman ahli ngeband wal nyanyi. Dadi dheweke niku senengane jazz bung. Pirsa jazz bung? Jazz bung jazz bung. Ngeband niku lho kotekan. Senengane gamel dheweke niku. Nalika gamel dheweke sowan wonten ngasanipun kiai, kiai kula badhe tekon. Niku sesuk niku kula ajeng manggung, ajeng gamel. Kula ajeng ngeband. Bayarane larang kula pun ditransfer duwite niku. Ma puluh-puluh yuta. Ning kula kok mireng sanjange gamel napa niku ngeband, nyanyi rock and roll sak pitutur-tutur niku mboten pareng niku. Niku napa leres dalile napa? Ngendikane kiai wah iki bocah nek tak wangsuli saiki iso mbalik step nggih ngeblak semaput kurang bejane iso bablas. Ngene wae Mas. Sampeyan sesuk arep gamel, arep ngeben, arep manggung. Nggih, wis mulya dhisik. Sesuk nek wis rampung lagek rene neh. Ngoten iki. Sebab napa? Nek ditularke ngelmu saiki bocah iki iso napa? Iso ngeblak, iso semaput, iso stres, waduh duitku piye ngene. Ning lep pinten-dinten lah seminggu dheweke pun rampung sing manggung, pun entuk bayaran, pun anu-anu-anu-anu sak pitutur pun mantuk suwan melih. wonten ngarsanipun kiai. Kalih kiai dipun waosaken hadis. Aku tak macake hadis pikiran dhewe ya. Hadis iki pengendikane Kanjeng Nabi. Layak tiyanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azifa. Bakal teko salah sewijining kaum saka kalangane umatku dheweke bakal nganggep halal. Jadi dianggepe halal. Apa sing dianggep halal? Zina, tumindak zina. Sutra nganggo kain sutra kanggo tumrape wong lanang. Khomer ngombe dem-deman lan alat-alat musik nyanyi lan gamelan. Kuwi hadis Nabi. Wis pikiran dhewe. Nggih pun matur nuwun kula mantuk. Lah niku tobat bocah niku. Lah niki ngethok tularke milih kahanan-kahanan sing cocok sing jumbuh marang dheweke. Nggih. Ning pareng ndelikke ngelmu nalika ilmu digethok tularke mengke saged njalari nggih madharat, saged njalari rusak lan sak pituritipun menika dipun keparengaken ndelikke ngelmu. Wonten kahanan ingkang khusus kala wau. Wallahu taala alam biswa, mbok menawi mekaten lan semanten menggah pengajian ingkang saged kita aturaken. Wektalipun sampun telas nggih. Sisa wektal ingkang tasih wonten kita ginakaken kagem maos pinten-pinten pitakenan ingkang sampun lumebet. Boleh tidak orang yang meninggal kemudian diadzani dan dikomati? Kula dereng nate nemai wonten ayat, nemai wonten hadis babakan adzan kagem tiang ingkang sampun sedo. Dadi adzan niku kanggo wong sing urip. Nggih, niku panggilan salat. Hayya 'alas shalah, ayo padha nindakake salat. Hayya 'alal falah, ayo padha golek kemenangan lan sak piturutipun. Ewon dene wong ingkang sampun sedo mboten mati niku mboten sah diajak salat. Nggih, sing diajak salat niku tiang-tiang ingkang tasih gesang. Iku angka kalih. Dados sepindah kula dereng nate nemai wonten hadis dawuh Hakim maos adzan kanggo wong sing mati angka kalih adzan niku kanggo tiang-tiang ingkang tasih gesang sebab niku isine ajakan nindakake salat. Wallahu taala a'lam. Derek tanglet hukum puasa Asyura di hari Sabtu pripun? Poso Daud mulai dinten Selasa. Banjur dinten Kamis. Banjur dinten Setu lan sak piturutipun hukum siam Daud nalika nemai dinten Setu. Niki setunggal perkawis para ulama niki benten pamanggih. Babakan hukumipun nindakaken siam sunnah wonten ing dinten Setu. Kula piyambak anggadai kapitadosan bilih siam sunnah wonten ing dinten Setu iku siam sing mboten pareng. Dalile napa? Dalile pangandikan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisipun sahih sampun dipun jlentrehaken kesahihanipun hadis kala wau wonten saklebetipun kitab Az-Zahrur Raud. Seratanipun Syekh Ali bin Hasan Abdul Hamid Al-Halabi ala athari hafizahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh ngeten iki. La tasumu yaumas sabti illa fima ufturida alaikum. Aja pisan-pisan kumowani nindakake poso ing dina Setu kejaba poso-poso sing diwajibake tumrape sira kabeh. Jangan pernah berani melakukan puasa di hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan. Ngeten niku. Saat ini kula tagen, poso Asyura niku wajib napa sunnah? Sunnah. Berarti mboten pareng. Nek ten dinten Setu, poso Daud semanten ugi. Nggih. Poso sunnah sanesipun nalika nemai pas dinten Setu menika mboten pareng dipun tindakaken. Wah, lah mengke kula ganjarane dadi ilang no. Insya Allah mboten ilang. Sebab Nabi wonten hadis sanesipun dawuh, "Man hamma bihasanatin fa'amilaha." Katabahallahu indahu asyra hasanatin. Wa man hamma biha falam ya'malha. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Sapa wong nduweni niat nindakake kebecikan. Banjur estu-estu ditindakake Allah subhanahu wa ta'ala maringi ganjaran tikel sedoso. Sapa wong nduweni niat nindakake kesainan, amal soleh. Banjur ora sida ditindakake merga wonten udur. Wonten udzur syar'i, wonten alasan-alasan ingkang dipun keparengaken dening syariat. Nggih. Alasane napa? Nabi ngawisi, oh niku udzur berarti. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah subhanahu wa ta'ala badhe maringi ganjaran full 100%. Ngoten niku. Nggih. Sebab nek nindakke poso awake dhewe nindakke dawuh Nabi, ning nek nindakke poso ateges awake dhewe nglanggar awisanipun Nabi. Wan nahyu muqaddamun 'alal amri. Awisanipun Nabi luwih didhisikke tinimbang dawuhipun Kanjeng Nabi. Wonten kaidah sanesipun daf'ul madarrati muqaddamun 'ala jalbil maslahati. Nolak bebaya iku luwih didhisikke tinimbang golek manfaat. Aku nek poso ing dina Setu entuk manfaat. Manfaat iki apa? Poso Asyura. Ning aku nek nindakke poso ing dina Setu, aku ya entuk madarat. Madarate apa? Ngeyel karo Kanjeng Nabi. Ya wis, berarti nguwak madarat luwih didhisikke tinimbang golek manfaat. Wallahu taala alam bisawab. Lan wonten mriku kathah para ulama sanesipun ingkang maringi fatwa kepareng nindakake siam sunnah wonten ing dinten Setu. Sebab niki perkawis khilafiyah ijtihadiyah. Wallahu taala alam. Kebiasaan kami sekeluarga kalau mau tidur malam nyetel murotal sampai pagi baru dimatikan setelah bangun. Apa hukumnya nyetel murotal kemudian ditinggal tidur? Mboten pareng. Nek pun kira-kira ngantuk lerlan gak dipateni. Nggih. Sebab napa nek jenengan nyetel murotal terus ditinggal turu nggih. Ateges sampun napa niku nindakake awisanipun Allah, melanggar awisanipun Allah. Nerak wawaler saking Allah. Allah Subhanahu wa taala dawuh wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Nek sira iku krungu ana Al-Qur'an diwaca, istami'u lahu. Sema'an kanthi tenanan wa ansitu lan kowe menengo. Meneng niku meneng nyemak ora kok meneng ngorok. Nek menenge ngorok niku mboten pareng haram. Mila nek sak omah niku nyetel murotal, kok kabeh turu kabeh niku dadi dosa kabeh. Ning nek tesih wonten setunggal sing nyemak ngrungokke niku mboten dosa. Nek kira-kira pun liar-liar gak ndang dipateni mawon. Setunggal niku angka kalih jenengan boros energi, boros listrik, boros biaya. Niku diawisi dening negara. Listrik niku larang lho sakniki. Nggih. Larang tenan napa malah niki pandemi niku mati kel-tikel regane listrik, tarif dasar listrik niku. Lah kok ming-ming jenengan nggih nyetel murotal ra ning wong ngrungokke. Do turu kabeh. Niku kelebu tumindak napa tabdzir. Napa nggih mubadir nek cara mriki. Sia-sia tanpa guna. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wong-wong sing asring nindakke nggih perkara-perkara mubadir niku dadi sedulure setan. Dados dipun setel nalika tasih wungu, nalika tasih fokus ngrungokke. Nek pun mboten fokus pun liar-liar niku berarti pun mboten istimak melih. Niku dadine as-sam'u. Sami'a yasma'u sam'an, istama'a yastami'u istima'an. Sami'a ming waton krungu, nek istama'an iku nyemak kanthi sae. Nek jenengan pun tekluk-tekluk niku pun mboten nyemak sae, gek dipateni mawon. Nggih, ndonga bismikallahumma amutu wa ahya kanthi nyebut asma paduka ya Allah kula badhe mati kanthi nyebut asma paduka ya Allah. Insyaallah sesuk kula urip malih. Ngoten niku. Al mautu sughra. Mati sing cilik menika tilem kala wau mboten mati bablas mboten. Hukumnya jika salah satu anggota tubuh tidak menempel ke lantai, contohnya hidung, oh mboten pareng, Pak. Iki kelebu kekelen nalika sujud nggih niki, nalika salat, nalika sujud. Nalika sujud mboten nalika salat nek jenengan ngadeg piye lek nempelke ten lemah. Ning nalika sujud niki pucuke irung, pucuke basa kramane irung napa nggih? Grana nggih. Pucuke grana niki ketah nempel ten sajadah, mboten kudu lemah. Ten Sidoarjo niku wonten setunggal aliran ora entuk nganggo sajadah. Pucuke irung kudu nempel nggon lemah, mejite niku ora kena di ora kena ditegel. Lemah, ora entuk nggawa sajadah, ora entuk nggawa kloso ngoten niki. Ah niku kelentu ugi. Dados sujud ingkang leres niku pucuke grana niki nempel wonten nggih. Napa niki? Sajadah, lemah, babut lan sak piturut. Nek mboten nempel menika kelentu. Ya sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nate ngendika, aku didhawuhi dening Allah Subhanahu wa taala supaya nempelake nggih 7 anggota badan nalika sujud. Malah-malah wonten setunggalipun makalah Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullahu taala nate nyebataken haramipun madan-madani kewan nalika salat. Antesipun niku napa niku sujud irunge mboten nempel niku dingendikake dening Syekh Abdul Razak Al-Badar kaya kewan sing notol. Dul ngoten tok. Mboten tumakninah. Nggih. Niki bathuk niki irung kedah nempel nalika sujud. Mboten pareng madan-madani kewan. Terus nalika ajeng sujud, saking jumeneng ajeng sujud niki mboten pareng madan-madani kewan rupa unta. La yabruku ahadukum kama yabrukul ba'ir. Aja ndeprok salah sewijining sira nalika tumuju sujud kaya dene ndeproke unta. Nggih mboten pareng. Semanten ugi sujud mboten pareng madan-madani kirik. Nggih, kirik niku nek sujud niki delamaane sikute niku kabeh nemplak lemah, mboten. Ning nek awake dhewe sujud sikute diangkat ngeten. Supaya mboten padha kalih kirik. Lan tasih wonten hadis-hadis sanesipun. Apakah jenglot itu seperti jimat? Jenglot. Nggih, sak ngerti kula ngoten niku, nggih to. Sedanten tiyang ten Indonesia niku mastani jenglot niku kelebu barang kelenik nggih. Jenglot. Jare-jarene niku, niku mumi menungso sing pun mati saya kisut, saya kisut, saya kisut dadi cilik. Nah, niku ngedebus kerincing. Mboten enten menungso kisut saya cilik, saya cilik, saya cilik mboten enten. Nggih. Perengon niku susut, nggih susut ning ya ora terus dadi cilik sak boneka mboten. Jik dawa jik semeter punjul raja perengon niku. Kisut niku ngian. Nggih. Niku sebab digawe mumi. Kowe iki mbiyen menungso sing sekti dadi awake ora iso dilebur sing kandha sapa? Sing kandha nggih para tukang klenik, para dukun niku wau. Nggih. Dadi jenglot niku mboten enten, niku mung boneka gaweane menungso. Diakok-akok iki ragane menungso. Iki duweni daya linuwih. Nek dingu marake sugih ning kudu ditetesi getih. Niku kabeh ngoyawara ngedebus kerincing mboten sah dipun pitadosi, kedah dibuak diobong. Sing asring niku malah jenglot utawi fodo niku malah asring dipun dadosaken sarana kanggo ngirim santet. Kanggo ngirim teluh brojo. Niku upama niki boneka nggih. Boneka niku pun ditaleni. Pun diwacake japa mantra dening tukang santet. Niki wis tak wenehi jeneng si Fulan. Iki dom iki tak cubles kowe. Nyo, si Fulan tak cubles wetenge loro. Jes, jes. Niku wong sing temen kok dadi loro. Niku jenenge santet. Gunake sarana rupa napa? Boneka jenglot, napa boneka saking suket, napa boneka sanesipun niku dipun wastani sihir fodo. Nggih, niku amalanipun setan. Kedah dipun tilar mboten pareng ngingu-ngingu jenglot, sing diingu jenggot mawon. Ewadene jenglot niku mboten sah diingu. Mbok menawi mangke wonten pengajian judulnya jenglot versus jenggot gitu. Jika kita sudah belajar sungguh-sungguh dan saat mengerjakan soal ujiannya ternyata jawaban kita salah, padahal soal tersebut termasuk soal yang mudah, apakah salah dalam menjawab itu termasuk takdir? Acetro, jenengan jawab salah niku takdir, jenengan jawab bener niku takdir. Inna kula syai'in qaddarnahu takdira. Sekabeh perkara wis tak takdirake kabeh. Pun takdir, takdir jenengan kudu ngoten niku. Innallaha kataba kulla syai'in qabla yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sana. Tenane Allah Subhanahu wa ta'ala kuwi sampun nulis sedanten takdir. Kedatosan-kedatosan ten ngalam donya niku sampun sinerat kabeh. Nggih, dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Ning awake dhewe gandeng mboten mangertosi takdir nggadahi wenang usaha, ewondene takdir, hasilipun mengki Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang netepake. Nahnu nuhawil wallahu yukaddir wallahu ala kulli syai'in qadir. Awake dhewe wenang usaha, wenang ngupadi, ananging hasilipun menika wonten panguwasanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah jawab soal niku takdir. Allah Subhanahu wa ta'ala kedah ditampi kanthi sabar. Piye iki? Orang tua saya selalu mengajari untuk bersikap lemah lembut kepada semua orang, biarpun terhadap orang gila. Nggih niku leres niku. Bagaimana dalam Islam bersikap kepada orang yang gila ini? Soalnya banyak terjadi di masyarakat orang-orang berbuat memanggil seenaknya terhadap orang gila. Mboten pareng senadyan wong edan mboten pareng diapusi. Hei Renyo, tak sego. Jebule isine uwuh. Nggih niku ngapusi niku senadyan sing diapusi wong edan. Tiang sepuh panjenengan sampun sae maringi piwucal pitutur kebecikan ngoten niku. Wong edan niku nggih menungso. Kaya awake dhewe. Nggih iso duwe rasa lara. Nggih iso duwe rasa nesu, iso duwe rasa sedih kaya menungso awake dhewe. Namung piyambakipun kecalan akal. Mboten pareng dizalimi, mboten pareng dirusui, mboten pareng diceluk sak penake dhewe dupeh wong edane, "He! Nyeluke nganggo jeneng kewan." Nauzubillah min dzalik. Menika mboten dipun keparengaken. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala ndawuhake tumindak becik marang sekabehing perkara. Wallahu taala alam. Saya mempunyai teman wanita dan dia dipaksa menikah oleh orang tuanya. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Nggih, hukume wong tuane niku haram maksa anake rabi. Ning nek dipaksa enten waline, enten mahare, wonten seksinipun lan sak piturutipun, nikahipun sah. Dan apa yang harus teman saya ini lakukan? Dia pun juga sudah bicara baik-baik dengan orang tuanya agar tidak dinikahkan. Tapi di lain waktu orang tuanya bertanya tentang hal itu sampai-sampai teman saya ini mendiamkan orang tuanya sampai beberapa hari. Mboten pareng, Pak. Niku masalah wong tua meksa anake, nggih ngongkon rabi. Niku dosane wong tua marang Allah Subhanahu wa taala. Ning kewajibane anak marang wong tua kudu tetep manembah. Kok manembah napa niki? Ngabekti. Tumindak sae. Mboten pareng ngenengke wong tua, mboten pareng. Nek jenengan ngenengke wong tua duraka niku jenenge. Aning kula dipiloro dening wong tua kula, matur kanthi sae. Kula mboten iso matur, ajar matur. Kula pun ajar ning mboten berhasil. Njaluk tulung wong kan matur kalih bapak, kalih simbok. Pak, mbok saestu kula niku mboten remen kalih wong niki. Kula pengine kalih wong sing pun ngaji, sing nglampahi niku kula senes panjenengan. Kanthi sae ngelembah mana? Ning nek ngenengke wong tua niku haram, mboten pareng. Niku jenenge durhaka. Nek wong tua tetep ngotot ngeyel, pokoke kowe nek ngaku anakku kowe kudu gelem rabi karo menungsa iki. Nek ora gelem rasa dadi anakku, jenengan kudu sabar. Nggih, sebab waiting tresen jalaran saka kulinten. Waiting tresno iku tuwuh sebab saka kulino. Jenengan dipaksa rabi karo iki, padahal jenengan mboten tresno kalih niki. Sedina rong dina, sesasi rong sasi, setahun, niku mboten tresno, suwe ning suwe bakal tresno. Nek pun kulino, niku suwe-suwe ya tresno, suwe-suwe gitu. Ane kula dareng tresno disuweke meleh. Wis suwe-suwe rak tresno. Nggih. Awan kula niku nate diceritani mamak kula jarine mbiyen nggih dibekso kalih mbah kula kok. Coba nek mamak kula ngeyel durhaka kalih simbah kula, terus lunga ngeten minggat. Nah, kula ora sida lair ning alam donya. Ora sida enten pengajian kang sukawruh ten mriki. Nggih, dadi kadang kala wong tuwa meksa anak niku enten hikmahe. Hikmahe napa awake dhewe iso njedul ten mriki. Ning nek mbiyen simbah kula mboten meksa mamak kula ya kula ora sida lair ning alam donya. Ngoten niku. Nggih. Niku sepindah. Dados sepindah niku mboten pareng tumindak durhaka, angka kalih matur sae kalih tiang sepuh, ewon dene tiang sepuh ngotot panjenengan nikah niku mboten mingkrana rasa tresna marang menungso. Ning diniati ibadah marang Allah. Ya Allah, panjenengan dadi seksi. Kula mboten seneng karo wong niki. Ning kula dipaksa dening bapak kula. Kula sedih, kula stres, kula bunek. Ning kula lakoni mboten napa-napa ya Allah, krana paduka ya Allah. Kula niati ibadah dumateng panjenengan. Mang paringi rasa tresno ten ati kula marang wong niki. Ngoten niku, ndonga esuk awan sore nyuwun dipun paringi ikhlas. Nek estu-estu ndonga insyaallah. Nggih. Ning nek jenengan ngeyel karo wong tuwa, ora aku pokoke kudu rabi karo kae. Pilihane bapak, pilihane simbok aku wegah. Nek bapak ngeyel aku tak lunga minggat, kawin lari napa kumpul kebo karo kono. Wong tuwa ngendongake elek uripe jenengan ketimplak-timplak sebab pendungane wong tuwa niku mandi kepati pati malati. Weh aku seneng entuk Bojo sing tak tresnani sedina, rong dina, sesasi, kalih wulan, telung wulan, setahun, bar niku bubrah. Mboten karu-karuan. Sebab napa? Pernikahan itu dibangun di atas kedurhakaan terhadap orang tua. Ning wong tua kula ya durhaka kok maksa kula. Niku dosane wong tua marang Allah. Nggih. Niku tiyang sepuh ngoten niku sesuk disuwuni pertanggungjawaban dening Allah. Ning awake dhewe pinangka anak nggadahi tugas ngabekti manut dumateng tiyang sepuh. Ngoten niku. Niki kula matur kalih anak nggih. Mungkin nek kula matur kalih tiyang sepuh pun beda melih. Kula nek matur kalih wong kalih sing tuwa niku, Pak, jenengan mboten pareng, Pak. Niku zalim, niku haram, mboten pareng jenengan meksa-meksa anak ngoten niku. Jenengan gelem mboten sakniki jenengan kula peksa kula rabi kalih Mbah Fulan nggih gelem ra jenengan. Wah, aku ra gelem, kudu gelem. Ning aku ra gelem, kowe kudu gelem. Nek ra gelem tak kecrekke polisi. Gelem mboten jenengan? Mboten gelem. Anak nggih mboten gelem dipeksa-peksa. Nggih. Diarahke mawon sing alon-alon lendo iki wong lanang sing tak pilih iki wong sing soleh. Kowe ora tresna pisan ora apa-apa ning suwe-suwe ra ya suwe-suwe seneng. Niku pareng jelaske. Ning nek dipeksa niku mboten pareng. Tiang sepuh mboten nggadahi wenang hak meksa anake rabi kalau pilihane tiang sepuh. Nggih. Niku nek kula matur kali sing tuwa, ning gandeng niki kula matur kali sing enom nggih atur kula ngoten niku wau. Ampun diwalik. Engko sing tuwa krungu glo krungu ora. Nek dianu karo wong tuwa ki manut, enenge anake manut niku kleru. Engko anake nganu karo wong, "Lho Pak, jenengan krungu ora wong tuwa ki ra." Malah bubrah. Niku jenenge kewalik salah sasaran. Nggih. Dadi nek enten tiyang ngendika niku kudu dipahami miturut napa nggih panggonane dhewe-dhewe. Oh iki pitutur kanggo sing tuwa, iki pitutur kanggo anake. Dhewe-dhewe ampun dipisah. Pitutur nggo anak dinggo nembak wong tuwa. Pitutur nggo wong tuwa dinggo nembak anak. Bubrah, Pak. Ngejak ra omah niku jenenge. Nggih. Niku hubungan antawisipun anak kalih tiang sepuh dadi ajur mumur ora karu-karuan. Saya mau tanya, kalau di negara kafir kan toilet tidak ada air, cuma ada tisu. Bagaimana hukumnya kalau pakai tisu atau harus pakai botol diisi air untuk membersihkannya? Mboten nggih cekap nganggo tisu niku wau. Nggih niku nek piantun Jawi mastani peper, kena niku. Nggih, al-istijmar niku ngagem barang-barang sing atos. Nggih. Al-istinja niku ngagem banyu, ngagem toya. Kalih-kalihipun pareng. Tisu niku sae apik jenengan nek munggah gunung enten ning watu. Watu kalih kayu kalih godhong-godhongan niku. Nek ten gunung niku, mboten enten tisu teng gunung. Niku napa ya wis kanggo pun kanggo. Napa nggih tak nggih. Wong nabi niku ndawuhi istijmar ning nganggo watu cacah telu. Sakniki kula takin kalih panjenengan nek jenengan bibar mbucal nggih. Bibar mbucal enten gunung. Niku mboten enten toya, enten ning watu. Niku ming diusap watu ngoten niku pun resik mrecet napa tesih enten. Napa tesih enten tilase? Kula yakin tesih enten tilase. Ning nabi dawuh niku sampun suci. Sebab ingkang dipun dawuhaken dening syariat niku tathirul mahal la tathirul ain. Ngresiki papan najis niku, mboten ngresiki barang najis sing ngantek resik mrecet mboten. Dalilipun pundi Aisyah radhiyallahu taala anha niku nalika ngirai ngumbahi rasukan sing kenging darah haid niku pun sauger pun dikumbahi resik senadyan tesih wonten sisane darah haid sing nemplek ten mriku niku sampun suci. Nabi sallallahu alaihi wasallam niku menahi rasukanipun kenging toya mani niku dikerik ngagem kuku. Toya mani ngupai rasukan pun garing dikerik ngangge kuku niku resik mrecet napa tesih enten tilase. Sampun suci senadyan tesih wonten tilase. Malah-malah Aisyah radhiyallahu taala anha nate ngendika, aku nate ningali Nabi sallallahu alaihi wasallam nindakake salat lan tesih wonten sisa toya mani ten rasukane Nabi. Niku sampun suci. Jenengan nembe ten negara kafir naudzubillah min dalik nggih. Enten toilet mboten enten toya. Niku entene mung tisu nggih nggunakake tisu. Menika sampun suci. Perkara nek kurang resik niku pun benten melih mengke mantuk gek diresiki melih mboten napa-napa. Ning nek jenengan ragu-ragu, wah kula kurang mantep niku pengin gawa sangu botol mawon nggih monggo niku nggih mboten napa-napa kok. Mboten dosa jenengan ten WC sangu botol isi banyu niku. Nggih. Dados senadyan ngagem tisu utawi godhong utawi watu lan barang-barang sanesipun menika dipun keparengaken. Wallahu taala alam biswab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, para ibu, kang mas mbak, iwa, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, mbok menawi mekaten lan semanten menggah pengajian ingkang saged kita aturaken wonten kalau dangan dalu punika, mugi-mugi saged beto manfaat kagem kula pribadi piyambak, sumerambahipun kagem para jamaah sekalian. Wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranani ing penggalih, kirang ing terapsilo lan subosito, kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.